Halo. Hei, kamu cinta aku? Aku cinta kamu, sayang. Kamu gak apa-apa? Oke, please, bawa aku pergi sekarang. Aku mau kemanapun sama kamu. Iya, terus apa? Aku gak peduli, kamu cinta aku kan? Oke, aku jemput kamu sekarang. Banyak yang tak merestui cinta kita berdua. Kita jalani saja semua kita yang punya. Jangan peduli mereka. Kita yang punya mimpi ini. Jangan lepaskan diriku. Jalani saja semua kita yang